Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Hadith yang sedang kita bahas menyebutkan empat nama bagi Allah Ta'ala, yaitu nama al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Al-awwal, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-awwal, bidatihi wa asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-awwal. Tidak ada satupun yang mendahului Allah, dan Allah tidak memiliki permulaan di zaman yang telah lampau. Dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Awal bidatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-akhir. Tidak ada satupun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaysa ba'daka syai'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki batas akhir, baik zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Dialah al-akhir bidzatihi wa asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Kemudian berkaitan dengan hal ini, dapat kita pelajari sebuah faedah. Bahwa manusia berbeda pendapat. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ittasaf bi sifatihi ba'da zuhuri athariha am qabla dhalik? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifatnya ini setelah adanya makhluk, ataukah sebelum itu? Ini kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai bersifat dengan sifat-sifatnya? Berkaitan dengan permasalahan ini, manusia berbeda pendapat. Namun telah kita pahami bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah dialah al-awwal, tidak memiliki permulaan. Baik zatnya maupun sifat-sifatnya tidak memiliki permulaan. Hanya saja karena sebagian orang meyakini keyakinan yang berbeda, sifat-sifat Allah memiliki permulaan, maka para ulama membahas tentang ini. Ada beberapa mazhab, beberapa keyakinan. Yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mazhab Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan yang semisal dengan mereka. Bagaimanakah keyakinan dan mazhab mereka? Keyakinan mereka adalah an Allah azza wa jal lam yasir lahu sifat wala asma illa ba'da an zaharat atharuha. Allah tidak memiliki sifat-sifat dan nama-nama, melainkan setelah muncul asar-asarnya. Melainkan setelah muncul asar-asarnya, efek dari sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut pada makhluk. Sehingga berkaitan dengan keberadaan makhluk. Ketika Allah menciptakan, misalkan dan makhluk, barulah Allah memiliki sifat khalq. Dan barulah Allah memiliki nama Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, sehingga berkaitan dengan makhluk-makhluk ini, asar-asar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan ya tadi sifat khalq, mencipta, asarnya adalah terciptanya makhluk. Demikian juga ar-rahmah, asarnya adalah rahmat dan nikmat yang dirasakan oleh makhluk. Jadi sebelum itu, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk itu, maka Allah belum bersifat dengan sifat rahmat. Allah bersifat dengan sifat rahmat ketika sudah ada asarnya. Allah tidak bersifat dengan sifat-sifatnya kecuali setelah ada asar-asarnya pada makhluk. Kecuali setelah ada makhluk, barulah Allah bersifat dengan sifat-sifatnya. Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut, ya, setelah ada objeknya, ya, yaitu makhluk. Padahal makhluk ini kan tidak kekal abadi. Makhluk ini memiliki permulaan. Ya, manusia sekarang ada, tetapi sebelumnya di zaman dahulu tidak ada. Demikian juga langit dan bumi ini. Sekarang ada, saat ini ada, tapi dahulu belum ada dan belum tercipta. Intinya adalah sebelum adanya makhluk yang menjadi objek dari sifat-sifat Allah Ta'ala, maka belum muncul sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah belum memiliki sifat-sifat tersebut. Siapa yang akan Allah rahmati jika Allah memiliki sifat rahmat? Ya. Siapa yang Allah cipta sementara Allah belum mencipta? Jika Allah memiliki sifat khalq, mencipta. Ya. Siapa yang Allah beri rezeki kalau Allah memiliki sifat ar-razq? Nah ini. Ini mazhab Mu'tazilah dan Jahmiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama-nama ini dan sifat-sifat ini kecuali setelah nampak asarnya pada objeknya, yaitu makhluk-makhluk ini. Barulah Allah memiliki sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut. Nah, sebagai contoh yang lain, ya, Allah belum memiliki sifat kalam. Ya, ketika belum ada yang mendengarkan kalamnya. Untuk apa Allah memiliki sifat kalam? Untuk apa Allah berbicara sementara tidak ada yang mendengarkan? Ini belum ada makhluk yang menjadi objek ditujukan kepada mereka kalamullah. Naam. Adapun mazhab yang kedua, keyakinan yang kedua adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Demikian juga berbagai kelompok dari ahlul kalam. Ya. Asy'ariyah, Maturidiyah dan kelompok-kelompok ahli kalam yang lain. Bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah annallah kana muttasifan bisifat wa mutasammiyan bil asma' walakin lam tadhhar atharu sifatihi bal kana zamanan tawilan tawilan mu'attalan 'anil af'al. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah memiliki sifat-sifat dan nama-nama, ya, akan tetapi asar sifat-sifat tersebut tidak muncul kecuali setelah adanya makhluk. Kecuali setelah adanya makhluk, barulah muncul asar dari sifat Allah. Perbedaan keyakinan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tadi adalah, kalau Mu'tazilah meyakini Allah belum memiliki sifat-sifat. Tidak memiliki sifat-sifat, tidak memiliki nama-nama kecuali setelah ada objeknya. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya meyakini bahwa Allah sudah memiliki sifat-sifat, hanya saja tidak ada asar apapun. Tidak ada pengaruh, efek, konsekuensi apapun dari sifat-sifat tersebut dalam waktu yang tawilan-tawilan, dalam waktu yang lama, sampai adanya makhluk ini yang menjadi objek dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya meyakini, sebagai contoh, Allah memiliki sifat khalq. Tetapi Allah tidak melakukan khalq, tidak ada yang Allah cipta. Ya. Allah memiliki sifat iradah, kehendak. Ya, tetapi tidak ada perkara yang Allah kehendaki itu terwujud. Allah memiliki sifat iradah, tetapi tidak ada yang terwujud saat itu. Allah memiliki sifat kalam sejak zaman dahulu. Tapi zamanan tawilan-tawilan dalam waktu yang lama tidak ada satu patah kata pun yang Allah ucapkan. Ya. Allah memiliki sifat rahmah. Ya. Menurut Asy'ariyah, sifat rahmat Allah maknanya adalah kehendak untuk memberi nikmat. Tetapi Allah tidak melakukan apapun dari pemberian nikmat. Tidak memberikan nikmat apapun. Sudah memiliki sifat tapi tidak muncul asarnya dalam waktu yang sangat lama sampai adanya makhluk ini. Allah sudah memiliki sifat ihya, menghidupkan. Namun tidak ada satu pun yang Allah hidupkan dalam waktu yang lama sampai muncul objeknya ini. Nah, dan seterusnya sampai Allah menciptakan, mewujudkan makhluk yang kita lihat ini, langit dan bumi yang kita lihat ini, beserta seisinya, beserta isinya, jin, manusia, malaikat, barulah ketika itu muncul asar-asar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Asar-asar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka meyakini, ya, asar-asar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan makhluk yang ada sekarang ini, makhluk yang terlihat ini. Langit, bumi, dan seisinya yang ada sekarang ini. Ya. Padahal kita tahu langit, bumi, dan seisinya, jin, manusia, hewan-hewan, pepohonan, malaikat, itu memiliki permulaan. Langit dan bumi yang ada ini kan memiliki permulaan. Sehingga Allah mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan bagaimana? Ya. Kataba maqadir al-khalaiq. Ya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sekaligus seisinya berarti. Berarti memiliki permulaan. Ya, walaupun sudah sangat lama bagi kita saat ini, langit dan bumi ini, namun sebelum terciptanya langit dan bumi ini kan zaman tawilan-tawilan. Sangat panjang. Ya. Sangat panjang belum muncul asar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sampai Allah menciptakan langit dan bumi ini barulah muncul. Naam. Adapun keyakinan yang ketiga adalah keyakinan Ahlul Hadis dan keumuman Ahli Sunnah wal Jamaah. Keyakinan ammat Ahli Sunnah wal Jamaah. Keumuman Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis wal Athar adalah anna Allah awwal bi sifatihi. Anna Allah awwal bi sifatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awal, tidak memiliki permulaan bersama sifat-sifatnya. Yakni tidak dikatakan Allah memiliki sifat-sifat ini padahal sebelumnya belum memilikinya. Tidak dikatakan sifat ini muncul pada Allah, ya, setelah sebelumnya itu tidak Allah miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala awal bi sifatihi, tidak memiliki permulaan zat-Nya bersama sifat-sifat-Nya. Kemudian keyakinan Ahlul Hadis wal Athar, Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah anna sifatir Rabbi 'azza wa jalla la budda an tadhhara atharuha. Bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa muncul asar-asarnya. Allah memiliki sifat khalq dan Allah selalu mencipta. Allah memiliki sifat iradah, kehendak, dan apa yang Allah kehendaki selalu terlaksana, terwujud. Fa'alun lima yurid. Allah fa'alun lima yurid. Yeah. Selalu mengerjakan, melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah memiliki sifat ihya, menghidupkan, dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya, menghidupkan. Selalu muncul asarnya, sehingga tidak terlepas dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat, ya, dan sifat-sifat Allah tidak memiliki permulaan. Demikian pula asar-asar sifat-sifat Allah ta'ala itu selalu Allah lakukan. Ya. Oleh karena itulah kita mempelajari sebelumnya bagaimana Allah awal bidzatihi wa asma'i wa sifatihi wa af'alihi. Nah, wa af'alihi ini berkaitan dengan asar sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Allah itu memiliki permulaan. Juga tidak seperti keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah bahwa sifat-sifat Allah tidak memiliki permulaan, tetapi asar-asar sifat tersebut baru muncul setelah adanya makhluk ini, yaitu langit dan bumi yang ada sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ini adalah annahu yajuz an yakuna Allah khalaqa anwa'an minal makhluqat wal 'awalim ghair hadzal 'alam alladzi nara. Bahwa Allah memungkinkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan berbagai makhluk dan berbagai alam selain makhluk dan alam yang kita lihat sekarang ini. Jadi sebelum adanya langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini, sebelum tercipta, sebelumnya sudah ada makhluk-makhluk yang lain yang pada merekalah asar-asar sifat-sifat Allah ta'ala itu muncul. Yang mereka lah menjadi objek asar-asar sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang Allah hidupkan, Allah matikan, Allah ciptakan, Allah rahmati. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini bagaimana? Bahwa tidak ada alam kecuali alam ini. Kecuali langit dan bumi sekarang ini. Terus bagaimana ini? Langit dan bumi ini kan memiliki permulaan. Ya kata mereka, ya kalau begitu memang asar-asar sifat Allah memiliki permulaan. Baru muncul setelah terciptanya langit dan bumi ini. Sebelum terciptanya langit dan bumi ini, zamanan tawilan-tawilan, sifat-sifat Allah tidak muncul asarnya. Allah memiliki sifat rahmat, tetapi tidak rahmati. Allah memiliki sifat ihya, menghidupkan, mematikan, tapi tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Dalam waktu yang sangat lama sampai Allah menciptakan langit dan bumi ini, alam ini. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ya sangat memungkinkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan alam-alam yang lain sebelum alam ini. Ya, agar asar-asar sifat-sifat Allah Ta'ala itu selalu muncul. Selalu muncul pada mereka. Menjadi objek asar-asar sifat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala selalu melakukan, mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Nah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti ini semuanya bertujuan untuk itsbatul kamal, untuk menetapkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah sempurna. Jika sebelumnya Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut, berarti Allah pernah tidak sempurna. Demikian juga asar-asar sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah sempurna, kesempurnaan. Ya. Sehingga kalau Allah memiliki sifat-sifat tapi belum muncul asar-asarnya, berarti Allah juga pernah kurang, belum sempurna. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah selalu sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki sifat-sifat-Nya dan selalu muncul asar-asar dari sifat-sifat tersebut. Hanya saja langit dan bumi ini kan memiliki permulaan. Oh, berarti sebelum langit dan bumi ini sudah ada makhluk-makhluk yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, mungkin sedikit kita singgung pembahasan tentang tasalsul. Di sana ada pembahasan yang diterangkan oleh para ulama diistilahkan dengan tasalsul. Tasalsul itu diambil dari kata silsilah yang artinya rantai. Tasalsul berarti berantai. Berantai. Apa itu tasalsul? Tasalsul kurang lebih maknanya adalah alla yakuna syai' illa wa qablahu syai' tarattaba 'alaihi. Tidak ada sesuatu kecuali sebelumnya ada sesuatu yang berkaitan dengannya. Terus berantai di waktu yang lampau. Berantai di waktu yang lampau, tidak ada sesuatu kecuali sebelumnya ada sesuatu yang lain berkaitan dengannya. Atau sebaliknya, tasalsul berantai di waktu yang akan datang. Alla yakuna syai' illa wa ba'dahu syai'un tarattaba 'alaih. Tidak ada sesuatu kecuali setelahnya ada sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelahnya, berarti ini berkaitan dengan waktu yang akan datang. Terus berantai. Berarti tasalsul ada dua arah. Lampau dan akan datang. Nah ini istilahnya tasalsul. Berantai terus di waktu lampau atau berantai terus di waktu yang akan datang. Pembahasan tentang tasalsul, ya, ada beberapa sisi. Mungkin kita sebutkan, kita pelajari sebagiannya saja yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Nama Allah Ta'ala Al-Awwal Al-Akhir. Pembahasan atau sisi yang pertama adalah tasalsul fi sifatillahi azza wa jal. Tasalsul di dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya, tasalsul pada sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Apa makna tasalsul dalam sifat-sifat Allah? Ya, seperti tadi. Tasalsul kan berantai di waktu. Berantai terus di waktu lampau atau berantai terus di waktu yang akan datang. Nah, berkaitan dengan permasalahan tasalsul di dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jal, manusia terbagi menjadi beberapa macam atau beberapa keyakinan dan mazhab. Keyakinan mazhab yang pertama mengatakan ya yamtani' tasalsul sifatihi fil madhi wa yamtani' tasalsul sifatihi fil mustaqbal. Tasalsul sifat-sifat Allah tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Di waktu yang lampau. Dan juga tidak mungkin di waktu yang akan datang. Ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah sederhananya untuk memahamkan. Keyakinan ini menyatakan bahwa sifat-sifat Allah memiliki permulaan. Di waktu yang lampau memiliki permulaan. Allah memiliki sifat-sifat ini dalam keadaan sebelumnya tidak memilikinya. Memiliki permulaan. Yeah. Tidak berantai terus di waktu yang lampau. Tidak kekal abadi di waktu yang lampau. Demikian juga sifat-sifat Allah memiliki batas akhir. Jadi pada suatu saat nanti Allah tidak lagi memiliki sifat-sifat tersebut. Allah musta'an. Memiliki batas akhir, tidak berantai di waktu yang akan datang terus. Allah memiliki sifat-sifat itu. Tidak, tidak kekal abadi. Jadi ada Allah, tetapi ya, sifat-sifatnya memiliki permulaan dan memiliki batas akhir. Ya. Ini adalah keyakinan Jahmiyah, na'udzubillah. Jahmiyah, keyakinan mereka seperti ini, sangat berbahaya. Dan sekelompok orang dari Mu'tazilah, tidak semua Mu'tazilah ya, tapi sekelompok orang dari Mu'tazilah. Di antara mereka adalah orang yang bernama Abul Hudzail. Abu Al-Hudzail Al-Allaf. Abul Hudzail Al-Allaf. Meyakini seperti itu. Tidak mungkin tasalsul sifat-sifat Allah di waktu yang lampau. Dan tidak mungkin pula di waktu yang akan datang. Sifat-sifat Allah memiliki permulaan dan juga memiliki batas akhir. Kemudian mazhab yang kedua. Keyakinan yang kedua. Masih tentang tasalsul sifat-sifat Allah Ta'ala. Keyakinan yang kedua mengatakan at-tasalsul, tasalsul sifatillahi fil madhi mumtani'. Tasalsul sifat-sifat Allah di waktu yang lampau tidak mungkin. Wa tasalsul fil mustaqbal la yamtani'. Namun tasalsul sifat-sifat Allah di waktu yang akan datang la yamtani', bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Jadi terjadi. Jadi tasalsul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang lampau tidak mungkin. Adapun tasalsul sifat-sifat Allah di waktu yang akan datang itu terjadi. Mungkin dan terjadi. Dengan kata lain, sifat-sifat Allah memiliki permulaan di waktu yang lampau. Namun sifat-sifat Allah tidak memiliki batas akhir di waktu yang akan datang. Nah, pertanyaannya kapan permulaan sifat-sifat Allah menurut mereka? Permulaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menjelang terciptanya alam yang kita lihat ini. Menjelang terciptanya alam yang kita lihat ini, langit, bumi dan seisinya. Ya, jauh sebelum Allah menciptakan alam yang kita lihat ini, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau asar-asar sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah muncul. Sifat-sifat Allah taala atau asarnya tidaklah muncul. Nah, mazhab yang kedua ini adalah mazhab Ahlul Kalam. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi ketika mereka meyakini bahwa asar-asar sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki permulaan, ya sama saja mereka tidak meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Melainkan sifat-sifat Allah taala tersebut memiliki permulaan, ya sama saja. Untuk apa memiliki sifat tetapi tidak muncul asar-asarnya? Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Ahlussunnah wal Hadis. Mereka meyakini at-tasalsul, tasalsul sifatillah sabitun fil madhi wa sabitun fil mustaqbal. Tasalsul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terjadi di waktu yang lampau dan terjadi pula di waktu yang akan datang. Allah kekal abadi zatnya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah tidak memiliki permulaan dan juga tidak memiliki batas akhir. Tidak memiliki permulaan di waktu yang lampau dan tidak memiliki batas akhir di waktu yang akan datang. Naam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seperti tadi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak hanya berkaitan, ya, asar-asarnya tidak hanya berkaitan dengan alam yang kita lihat ini. Namun ada banyak alam, ya, sebelum terciptanya alam yang kita lihat ini, yang pada mereka lah muncul asar-asar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asar-asar pengaruh efek sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan alam dan makhluk-makhluk lain sebelum terciptanya makhluk-makhluk yang ada sekarang ini, langit, bumi, dan seisinya. Nah, jadi berkelanjutan, ya, Allah selalu muncul asar-asar sifat-sifatnya. Nah, sehingga setidaknya ada tiga madhab. Ada tiga madhab manusia di dalam bab ini, tasalsul sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita tambahkan setidaknya satu lagi sisi pembahasan tasalsul. Sisi yang kedua yang dibahas oleh para ulama terkait dengan tasalsul adalah tasalsul fil makhlukat. Tasalsul pada makhluk. Kalau tadi kan tasalsul pada sifat-sifat Allah. Berikutnya adalah tasalsul fil makhlukat. Yaitu apakah makhluk ini berantai di waktu yang telah lampau? Ya. Sehingga selalu berantai, tidak memiliki permulaan, kemudian kalaupun ada yang mati, maka memunculkan makhluk yang berikutnya, yang setelahnya, dan seterusnya, berkaitan terus. Demikian juga di waktu yang akan datang. Apakah makhluk-makhluk ini terus berantai? Berkaitan dengan tasalsul fil makhlukat, ya, setidaknya ada dua mazhab. Berkaitan dengan tasalsul fil makhlukat, setidaknya ada dua mazhab. Dua keyakinan. Mazhab yang pertama meyakini tasalsul al-makhlukat fil madhi sabit. Ya. Tasalsul makhluk di waktu yang lampau itu terjadi. Di waktu yang lampau itu terjadi. Jadi jenis makhluk itu kekal abadi di waktu yang lampau, tidak memiliki permulaan jenisnya, loh, ya. Bukan maksudnya manusia itu tidak pernah mati, bukan. Kalau itu sangat tidak logis, sangat tidak real, manusia mesti mati. Maksudnya jenis makhluk, tidak ada satu makhluk pun kecuali akan melahirkan makhluk yang baru terus-menerus seperti itu, tidak perlu ada pencipta. Tidak ada pihak lain zat yang mencipta. Itu maksudnya. Nah, kira-kira siapa yang meyakini seperti ini? Yang meyakini seperti ini adalah al-falasifah. Para ahli filsafat yang kufur. Seperti filsafat apa? Ahli filsafat Yunani. Ya. Ahli filsafat Yunani. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli filsafat yang mengatakan seperti itu. Kata mereka tidak ada alam kecuali alam ini. Tidak ada alam kecuali alam ini. Dan alam ini kekal abadi di waktu yang lampau, tidak memiliki permulaan, hanya saja ketika ada satu yang mati akan melahirkan yang baru. Ya. Sehingga hati-hati. Ya, nampaknya ilmu-ilmu astronomi pun banyak dimasuki oleh istilah-istilah mereka di kalam. Bintang baru lahir. Ya, ini ada bintang baru, bintang bayi, dan seterusnya. Ya. Tidak ada satu ilah pun kecuali, ya, akan memberikan pengaruh melahirkan makhluk yang lain. Jadi tidak ada satu makhluk pun kecuali akan melahirkan makhluk yang berikutnya. Terus menerus. Jadi tidak ada pencipta. Yang memberikan pengaruh di alam ini hanyalah pergerakan bintang-bintang ini. Pergerakan bintang-bintang ini. Nah, ini menjadi sih keyakinan keumuman manusia. Ya manusia walaupun agamanya bukan Islam, tapi agak meyakini seperti ini. Ini keyakinan falsafah. Nah, dari kalangan kaum muslimin pun Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya berseberangan, ya Ahlussunnah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berseberangan dengan keyakinan falsafah. Para ahli filsafat yang meyakini seperti itu hukumnya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian mazhab manusia yang kedua adalah tasalsul al-makhluqat. Tasalsul al-makhluqat. Ya. Ya, tasalsul al-makhluqat fil madhi mumtani'. Tasalsul makhluk di waktu yang lampau tidak mungkin. Makhluk ini pasti memiliki permulaan. Jadi alam ini memiliki permulaan. Sebelum terciptanya alam ini, hanya saja sebelum terciptanya alam ini, mungkin saja Allah telah menciptakan alam yang lain. Tapi tidak dikatakan apa? Alam yang lain itu melahirkan alam ini. Tidak. Tidak dikatakan alam yang lain sebelum alam ini melahirkan alam ini. Tidak. Ya. Tetapi Allah lah yang menciptakan alam ini. Sebelum terciptanya alam ini, sebelumnya mungkin ada alam-alam lagi. Ada makhluk-makhluk lagi. Tidak saling berantai begitu. Tidak berantai. Satu makhluk melahirkan makhluk berikutnya. Satu alam melahirkan alam berikutnya. Tidak. Allah yang menciptakan. Nah ini. Tasalsul makhluk di waktu yang lampau mumtani. Tidak mungkin. Ya. Namun tasalsul makhluk di waktu yang akan datang ghair mumtani'. Bukan tidak mungkin. Artinya ya terjadi. Artinya adalah terjadi. Nah. Terjadi. Nah ini ini keyakinan jumhur kaum muslimin. Ya. Yeah. Tasalsul makhluk berkaitan di waktu yang lampau tidak mungkin. Tapi tasalsul makhluk di waktu yang akan datang mungkin. Ya. Yeah. Kenapa? Karena Allah telah memberitakan bahwa ahlul jannah dan ahlul nar itu kekal. Abadi. Tidak akan pernah mati. Sehingga berkaitan dengan waktu yang akan datang ya kekal abadi. Tasalsul terjadi. Tasalsul makhluk tidak akan pernah mati. Ya. Yeah. Nah. Jadi jumhur kaum muslimin meyakini demikian. Yang menyelisih dari kalangan kaum muslimin. Ya. Yeah. Mungkin bisa kita jadikan mazhab yang ketiga. Mazhab yang ketiga adalah tasalsul makhluk di waktu yang lampau tidak mungkin, sama seperti tadi, dan tasalsul di waktu yang akan datang juga tidak mungkin. Tasalsul makhluk di waktu yang lampau tidak mungkin, dan tasalsul makhluk di waktu yang akan datang juga tidak mungkin, pasti akan ada batas akhir. Terus gimana dengan ahlul jannah, ahlul nar? Berarti akan mati? Kata mereka iya. Jadi ahlul jannah tidak akan kekal dalam jannah. Ahlul nar tidak akan kekal dalam an-nar. Dan sebagian mereka mengatakan masih ada ahlul jannah dan ahlul nar. Tetapi sudah tidak bergerak lagi. Begitu. Sudah. Diam. Jadi tasalsulul harakat. Ya, gerakan-gerakan mereka sudah tidak berlangsung lagi. Nah, siapa yang meyakini seperti ini? Yang meyakini seperti ini adalah Jahm. Jahm bin Safwan. Dan para pengikutnya. Demikian juga sebagian orang Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah meyakini seperti itu. Bahwa al-jannah tidak akan kekal mendapatkan nikmat dalam jannah. Demikian juga al-nar tidak akan kekal mendapatkan adab di dalam an-nar. Sehingga berkaitan dengan tasalsul fil makhlukat. Ya. Mazhab yang pertama adalah mazhab falasifah. meyakini bahwa tasalsul makhluk itu terjadi di waktu lampau dan di waktu yang akan datang. Di waktu yang akan datang berarti terjadi juga kan, karena berantai terus. Tidak ada permulaan dan tidak ada batas akhir, selalu berantai. Tidak ada satu benda pun ya, kecuali akan memunculkan benda yang lain. Jadi tidak ada pencipta. Yang menciptakan ya itu sendiri, benda-benda itu sendiri. Kemudian mazhab yang kedua, jumhur kaum muslimin meyakini tasalsul makhlukat di waktu yang lampau tidak mungkin, namun di waktu yang akan datang sabit, akan terjadi. Al-jannah kekal dalam jannah, al-nar kekal dalam an-nar. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Jaham dan sebagian Mu'tazilah, bahwa tasalsul makhluk di waktu yang lampau tidak terjadi, dan tasalsul makhluk di waktu yang akan datang juga tidak terjadi. Nah, ini beberapa hal yang cukup penting, ya, namun sebenarnya tergolong cukup rumit, ya, namun sangat bagus untuk kita fahami, untuk kita ketahui. Berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Awwal, Al-Akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga setelah Al-Awwal dan Al-Akhir adalah Al-Zahir. Beliau mengatakan, wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai. Engkaulah adh-dhahir. Ya, sehingga tidak ada satupun yang berada di atasmu. Nah, adh-dhahir memiliki kesamaan makna dengan al-'ali, tinggi, maha tinggi. Dan ini pun mencakup ketinggian zat, demikian pula ketinggian sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, yakni maha sempurna. Demikian pula zat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Tidak ada satu makhluk pun melainkan dia di bawah Allah. Tidak setara, setinggi dengan Allah, apalagi melampauinya di atas Allah. Nah, Nabi SAW menafsirkan dengan tafsir yang sangat jelas, falaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu ya Allah, engkau maha tinggi. Nah, kemudian yang keempat, nama yang keempat, wa antal batin falaysa fawq, falaysa dunaka syai'. Dan engkau adalah al-batin, maka tidak ada satupun yang lebih dekat darimu, yang lebih dekat daripada engkau ya Allah, lebih dekat daripada engkau ya Allah. Naam. Nah, berkaitan dengan al-zahir, tadi sudah kita pelajari bahwa al-zahir di sini ketinggian, mengandung makna sifat fauqiyah, al-ulu, tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup dua macam ketinggian, yaitu apa? Fauqiyatul zat, ketinggian zat, dan ketinggian as-sifat. Ya. Kemudian berkaitan dengan al-batin. Al-batin. Ya. Apakah al-batin ini juga mencakup dua macam, kedekatan zat dan kedekatan sifat? Jawabannya, yang dimaukan dengan al-batin di sini hanya kedekatan sifat. Yani Allah dekat dengan makhluknya, dengan sifat-sifatnya, bukan zatnya yang berada bersama kita atau menyatu dengan kita. Tidak seperti keyakinan ittihadiyah atau hululiyah. Sehingga sekali lagi berkaitan dengan nama Allah al-zahir, ini mencakup dua macam sifat atau dua makna, fauqiyatul zat, ketinggian zat dan ketinggian sifat. Adapun al-batin, maka yang dimaukan adalah sifat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat dengan sifat-sifatnya, sehingga tidak ada yang lebih dekat dengan makhluk daripada Allah Ta'ala. Ini kedekatan sifat. Nah, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, yaitu kedekatan apa? Ini kedekatan dengan ilmu Allah. Kedekatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Penglihatan Allah. Allah dekat dengan makhluk. Dengan pendengarannya. Ya. Kekuasaannya. Allah menguasai seluruh makhluk. Dan mengetahui seluruh makhluk. Tidak ada perbedaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala antara yang dekat dengan yang jauh. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka semua dan maha melihat mereka semua. Sehingga dengan itu Allah dekat. Jadi dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Adapun zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi kita ya sangat jauh. Allah maha tinggi. Di atas langit yang ketujuh, di atas arsy. Kemudian, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqdi anni ad-dain. Ya Allah, lunaskanlah dariku hutangku. Nah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar hutang-hutang beliau terlunasi. Kemudian wa aghnini minal faqr, dan berilah aku kecukupan dari kefakiran. Ya, sebab kefakiran itu merupakan zul, kerendahan, kehinaan. Bahkan dengan sebab kefakiran seseorang bisa terjatuh dalam berbagai keharaman. Ya. Bisa terjatuh di dalam berbagai keharaman karena fakir. Oleh karena itulah ya, berusaha untuk terbebas dari kefakiran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini seperti yang kita lihat, ditetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa nama Allah dan sifatnya. Adapun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadits ini adalah al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Al-awwal dan al-akhir ini mengandung makna ihatah zamaniyah. Bahwa Allah meliputi seluruh makhluk dari segi zaman, waktu. Sebab Allah tidak memiliki permulaan. Allah meliputi seluruh makhluk di waktu yang lampau sampai di waktu yang akan datang, semuanya diliputi oleh Allah. Kemudian al-zahir dan al-batin, dua nama Allah Ta'ala ini, al-zahir dan al-batin, mengandung makna ihatah makaniyah. Ya, ihatah makaniyah ini Allah meliputi seluruh makhluk dari segi tempat. Ya, sebab makhluk yang tertinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi. Setinggi apapun makhluk, maka Allah Ta'ala lebih tinggi. Dan serendah apapun makhluk, maka Allah tetap lebih dekat dengan sifat-sifatnya itu. Tidak ada makhluk pun yang paling rendah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada makhluk itu. Tapi ingat, kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan apa? Sifat-sifat Allah, bukan dekat Allah itu berada di bawah. Tidak mungkin. Ya, karena kalau yang dimaksud kedekatan dengan Allah, maka akan bertentangan dengan nama Allah Ta'ala al-zahir. Al-zahir falaysa fawqaka syai. Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kedekatannya itu dengan kedekatan sifat. Sebab tidak ada perbedaan bagi Allah antara yang dekat dengan yang jauh. Ya. Misalkan ada seseorang, ya, yang dekat dengan kita jaraknya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih, ya, mengetahui tentang kita daripada orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui, lebih melihat, ya, tentang kita daripada orang tersebut, sehingga dengan ini Allah lebih dekat dengan kita daripada orang tersebut. Ya. Demikian juga kita misalkan dekat dengan suatu benda. Kita mendekat, sangat dekat dengan suatu benda. Kita melihatnya, kita cermati. Ya. Maka ingat, ketahuilah bahwa Allah lebih dekat dengan benda itu daripada kita. Tetapi kedekatan Allah Ta'ala tersebut adalah kedekatan ilmunya, kedekatan sifat-sifatnya. Allah lebih mengetahui tentang benda tersebut, lebih melihat. Dan jika benda itu bersuara, maka Allah lebih mendengar suaranya daripada kita. Sehingga dengan ini, dari segi tempat, Allah telah meliputi segala sesuatu. Meliputi makhluk dari segi tempatnya. Ya, sebab berada di manapun, maka Allah lah yang lebih tinggi, Allah lah yang tertinggi. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala dialah yang terdekat. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah al-batin ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu atau yang lebih dekat denganmu. Atau lebih dekat daripada engkau. Nah, mungkin ini beberapa pembahasan penting yang dapat kita pelajari di kesempatan ini. Insyaallah tersisa beberapa hadis lagi yang sedikit seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan berikutnya penulis rahimahullah mulai menyebutkan madhab al-sunnah wal-jamaah, bahwa mereka itu al-wasat, mereka pertengahan fi firaqil ummah. Al-sunnah wal-jamaah adalah kelompok golongan yang pertengahan di antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan umat ini. Mereka pertengahan di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala, pertengahan di dalam bab ya af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, pertengahan di dalam meyakini ya asma al-iman wad-din, nama-nama keimanan dan agama, dan seterusnya. Sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.